ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adikku dan anak-anakku semuanya para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah demikian juga segala macam bentuk kemaksiatan, baik itu kemaksiatan lisan, kemaksiatan hati, ataupun kemaksiatan anggota tubuh. Kita masih atau akan bersama hadis yang ketiga atau hadis ke-97 dalam radhiyallahu ta'ala anhuma dari sahabat Ibnu Abbas. Kemudian Allah memberi beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maghdunun dengan harga jadi pembeli mengikuti pelarangan. Ketika jadi penjual lentrol, kayak lu mau pulang lagi di laris, jualannya laris, dia jualan 10.000, dia jual 5.000, ya kan laris ya. Setelah itu dia ingin pulang lagi, maka dijual 5.000 lagi, tapi barangnya semakin lama semakin apa? Itu namanya makbun, tidak bisa menghargai apa? Sesuatu dengan tidak bisa menghargai sesuatu dengan demikian. Nah ini ada dua nikmat yang sangat agung, dua nikmat yang sangat besar. Manusia banyak ketika menghargainya itu kurang tepat, tidak bisa menggunakannya sesuai peruntukan. Kesempatan untuk beramal sebelum datangnya sakit atau apa? Hanya dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW menerangkan kita menggunakan apa? Gunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 keadaan. Gunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 diantaranya adalah sehat juga kobra sahom ya. Kesehat waktu luangmu sebelum kondisi waktu sakitmu ya. Wa faragika atau faragaka kobra syughlik, dan waktu luangmu tentang kondisi sibuk. Namanya orang sedang sehat, sedang waktu luang, itu kesempatan luar biasa buat sholat ya nyaman, buat puasa juga enak, buat naik haji juga bisa ya, buat adzan juga nggih enak, nek sing biasanya muadzin ya kan. Nah buat baca Quran kalau yang suaranya lagi sehat ya kepena, pokoknya serba nikmat kalau apa namanya sehat itu. Baik, kemudian kata Syekh di sini, Syekh Salim bin Id al-Hilali, beliau mengingatkan bahwa manusia itu sesungguhnya pedagang. Kita ini sedang berdagang dan kita punya modal. Ya, Syekh Salim mengatakan al-mukallafu tajirun, hamba Allah itu pedagang. Wassihatu wal farahu ra'su malihi, sementara sehat dan waktu luang itu adalah modal utamanya. Jadi kita berdagang modalnya apa? Sehat sama waktu luang. Faman ahsana istikhdama ra'si malihi nalar ribha, maka siapa saja yang bisa dengan baik menggunakan modal utamanya, dia akan bisa menarik keuntungan. Ya, digunakan modalnya, diputar dengan cara yang baik. Wa man dayya'ahu khasira wa nadama, tapi yang menyia-nyiakannya khasira wa nadama. Ya, Jadi tiap hari kita ini ada kesempatan sehat waktu luang, sehat waktu luang. Kesehatan di hari yang kemarin tidak bisa lagi digunakan untuk hari ini. Jadi modalnya itu kadaluarsa. Kadaluarsanya berapa jam? Berapa jam? Kadaluarsa. Waktu kita itu kadaluarsanya setiap berapa jam? Pinten. Syuhada. Setiap detik. Jadi kalau sudah lewat satu detik, tidak bisa dipakai lagi. Sik-sik mundur. Klik-klik, dipause. Tidak bisa. Nggih niki ngoten niku nggih. Jadi sehat yang kita miliki itu akan berlalu sedetik demi sedetik, bahkan mungkin kurang dari detik kalau ada waktu yang cepat lagi, kurang dari detik. Kadaluarsa, selama semakin dia tidak digunakan, semakin banyak yang kadaluarsa. Makanya hari itu cuma tiga sebetulnya. Hari yang kemarin itu sudah berlalu, tidak bisa kita gunakan lagi. Yang telah berbuat baik di hari lalu bersyukur, yang tidak bisa berbuat baik di hari yang lalu bertaubat. Yang kedua adalah hari ini, yang kita sekarang ini. Nah, ini kesempatan kita satu-satunya. Yang kedua, hari yang akan datang, kita enggak tahu sampai ataukah tidak. Enggak tahu. Karena betul-betul kematian itu sesuatu yang sangat apa? Yang sangat rahasia. Sehat. Nembe guyu-guyu bareng-bareng jagong, medang bareng. Bahkan masih medang bareng. Dia sudah tidak lagi bisa untuk menelan minumannya. Terkadang seorang itu tidur. Ternyata dia tidak bisa turun dari tempat tidurnya kecuali diangkat oleh orang lain. Terkadang seorang memakai baju, tapi ternyata dia sudah tidak bisa lagi untuk melepas bajunya sendiri. Terkadang seorang pakai jam tangan, ternyata yang melepaskan jam tangannya siapa? Orang lain. Jadi itu, kita ini harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas waktu yang terlewat, yang kita gunakan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan minta bimbingan kepada Allah untuk membimbing kita di waktu-waktu yang tersisa. Ini karena perkara itu, yakni kesehatan, waktu luang, itu nikmat yang tidak akan terulang. Maka kita harus banyak-banyak apa? Muhasabah. Kita juga tidak bisa merasa saya sudah bisa lebih baik dari yang lain. Salat saya salat yang lebih banyak dari orang lain. Bacaan Quran saya bacaan Quran yang lebih banyak dari orang lain. Tidak bisa. Ya. Karena di antara salat itu juga belum tentu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bacaan salat Al-Qur'an itu belum tentu kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tergantung pada keikhlasan dan mutaba'ah kita. Di antara sedekah di hari-hari yang lalu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terus caranya adalah bermuhasabah, menghitung-hitung amalan kita yang baik untuk dilanjutkan dan mohon kepada Allah untuk diterima, yang buruk untuk disesali, tidak diulangi, dan bertobat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Baik, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin beliau menyampaikan bahwa setelah kita tahu bahwa ada dua perkara, ada dua kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu kesehatan dan apa? Waktu luang, maka hendaklah setiap pribadi muslim menggunakan waktu dua kenikmatan tersebut untuk melakukan segala macam bentuk amal soleh. Beliau mengatakan dengan contoh-contoh yang sederhana. In kana qari'an lil Qur'an, kalau memang dia mampu, orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk baca Qur'an, falyukfir qira'at al-Qur'an, maka perbanyak dalam membaca Al-Qur'an. Wa man kana la ya'riful qira'ah, kalau ada orang kok tidak bisa baca apa? Al-Qur'an, jangan putus asa. Falyukfir min dzikrillah azza wa jalla, perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lakukan apa yang dia bisa lakukan. Berarti enggak usah belajar baca Quran, Ustaz. Iya, belajar jelas ya. Cuma di sela-sela belajar, karena belum bisa baca apa? Quran. Dia bisa mengisinya dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ini zikir yang sederhana tapi afdolnya luar biasa. Empat kalimat yang termasuk empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah, dan semuanya ada di dalam Al-Quran, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini zikir cocok, paling cocok untuk orang tua ini. Ya, saya menyarankan untuk saya pribadi dan juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena diriwayatkan bahwa suatu saat datang kepada Rasulullah di kota Madinah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga orang. Mereka masuk Islam, aslamu. Kemudian mereka ingin menginap di kota Madinah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya penginapan. Maka beliau mengatakan, siapa yang ingin menjamin tamuku, yakni memberikan mereka tempat tinggal, ya, memberikan mereka kebutuhannya. Maka kalau tidak salah Abu Talhah mengatakan, saya ya Rasulullah, saya ingin menjamu tamumu. Tinggallah mereka ini di rumah Abu Talhah, kalau tidak salah Abu Talhah, kata, ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian seperti biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan aktivitasnya sampai tiba masanya untuk berjihad. Beliau umumkan jihad, maka orang yang pertama pun ikut. Dari tiga itu yang pertama ikut berjihad, meninggal, mati syahid. Tinggal berapa? Dua orang. Tidak selang berapa lama ada pengumuman jihad lagi. Jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu kalau dirata-rata paling tidak 3 bulan sekali. Kalau dirata-rata di umur apa, dihitung dari waktu beliau di kota Madinah, dari jihad pertama di kota Madinah sampai masa meninggalnya beliau, sekitar 10 tahun di kota Madinah atau kurang lebih itu, ada sekitar 27 pertempuran ghazwah yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada sekitar 47 sariyah. Sariyah itu yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jumlah totalnya kalau perang besar sama sariyah ekspedisi itu sekitar 74 pertempuran besar dan kecil. Dibagi 10 berarti per tahunnya berapa? Sekitar 7,4. Berarti kalau 7,4 setahun, kalau tadi saya ngitungnya kan 3 bulan sekali karena saya hitung perang besarnya, kalau sama perang kecilnya berarti 7,4 setahun berapa? Berarti berapa bulan itu? 7,4 kali per tahun dibagi 12. Pinten itu berarti. Nah, kalau cara ngitungnya pripun iki? Berarti per bulannya berapa? Per 2 bulan ya mungkin ya. Ya, tanggulnya per 2 bulan. Itu ada pengumuman perang, ada ekspedisi dan yang lainnya. Datang pengumuman perang kedua, ikutlah orang yang kedua. Mati syahid. Belum datang pengumuman perang yang ketiga, yang ketiga mati di atas kasur. Kemudian Abu Talha, kalau tidak salah saya Abu Talha, mohon maaf kalau saya salah, sahabat tadi itu, dimimpii, diberi mimpi oleh Allah. Tiga orang ini masuk ke dalam surga. Tapi anehnya, yang pertama kali masuk surga, yang tidur di atas, sing mati ning dhuwur kasur. Wah, Ustaz cocok ini, aku cocok ini Ustaz. Ternyata mati di atas tempat tidur bisa masuk surga pertama kali, cocok. Yang nomor dua, yang mati nomor dua. Yang nomor tiga, yang mati yang pertama. Logika kita, mati syahid pertama, langsung masuk pertama kali. Yang nomor dua, nomor dua. Sing carry ya, carry. Tapi ternyata tidak. Bikin penasaran. Maka datanglah Abu Talha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya Rasulullah, saya mimpi tentang tiga orang kemarin itu. Mereka semua masuk surga, tapi yang nomor satu masuk surga justru yang mati belakangan di atas tempat tidur. Dan yang mati pertama kali justru paling belakang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat engkau bingung ya Abu Talha? Tidak ada yang lebih afdol, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan seorang mukmin yang diberi usia panjang oleh Allah dan dia memperbanyak tahlilnya, tahmidnya, takbirnya, tasbihnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mangkane aja kepingin mati disit. Siapa ngerti? Masuk surga lebih awal dibandingkan orang-orang yang mungkin mati syahid lebih duluan. Tapi cita-cita mati syahid tetap harus kita tanamkan di dalam hati. Man lam yuhaddis nafsahu bil ghazwah bil kital, barang siapa yang tidak mengajak jiwanya untuk mati syahid, bercita-cita pada dirinya untuk mati syahid, maka mata ala syu'bati minan nifaq. Ia mati di salah satu cabang kemunafikan. Nah, orang munafik itu takut mati syahid. Demikian, maka zikir yang paling afdal, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, adalah zikir yang menggabungkan kalimat-kalimat itu. Terutama kita yang sudah sepuh-sepuh ya, perbanyak saja. Ustaz, saya ingin istighfar Ustaz. Tidak apa-apa. Yang merasa badannya kotor, siram dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi butuh apa? Mujahadah. Kemudian kata Syekh, kalau enggak bisa baca Quran ya banyak zikir. Kalau zikir pun enggak bisa, maka amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika melihat sesuatu yang mungkar, kita berusaha untuk mengingkari. Ketika sesuatu yang ma'ruf, yang baik itu ditinggalkan, kita berusaha untuk mengajak anak-anak kita, kok tidak mau sholat di masjid misalnya, kita ajak. Atau istri kita mungkin belum mau menutup aurat, diajak untuk menutup aurat. Caranya gimana? Diajak gak mau-mau, belikan jilbab ya, belikan kerudung, pilihkan teman-teman yang baik, diajak sering-sering datang ke pengajian. Angger rawuh teng pengajian telinga nganggo kudung ya, lama-lama nanti akan terbiasa. Demikian, jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ndak bisa ini, ndak bisa itu, ndak bisa ini, maka apa saja yang dia bisa kerjakan, apa saja yang dia bisa kerjakan, dan sesederhana apapun kebaikan yang bisa kita kerjakan. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi seseorang itu kemampuan untuk sholat malam. Bersyukurlah dan berusahalah lewat sholat malamnya terus. Kita enggak bicara sholat wajib, karena sholat wajib jelas nih. Ini yang tambahan-tambahan. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan seseorang itu pintu zikir. Sehingga dia kalau zikir itu kuat sekali. Bisa lama. Bisa duduk di antara salam sholat subuh sampai mendengar, menjelang apa? Syuruk. Ya, bisa baca Quran, zikir, dan yang gunakan. Gunakan yang seperti itu. Atau mungkin orang tidak dibukakan seperti itu, tapi dia dibukakan pintu harta. Dia kalau suruh sholat malam, berusaha, tapi bangunnya pasti ngepas terus. Ya. Pingin sholat sebelum tidur, wes kadung, ngantuk. Neng hartanya, Masya Allah, diambil koyo rantai-rantai. Nah caranya bagaimana? Maka dia bermujahadah dengan hartanya. Dia bermujahadah dengan hartanya. Menyumbang yatim piatu atau anak-anak yatim. Menyumbang orang-orang tua yang sudah tidak punya apa? Penghasilan, pekerjaan. Memberikan nafkah kepada keluarganya yang layak. Sehingga mereka tidak memikirkan lagi minta kepada orang lain atau berhutang dan yang lainnya. Dia tidak bisa umroh, mengumrohkan orang lain. Mau haji sendiri, kayaknya kok. Hajikan orang lain. Tapi kalau haji dia wajib ya. Haji sama umroh dia wajib. Tapi untuk mengulang haji atau mengulang umroh, ya mungkin berpikir 2 kali, 3 kali. Maka dia bisa menghajikan orang lain. Sumbangkan hartanya ke pondok pesantren. Tanya kepada ustadznya, ada berapa santri di sini yang membutuhkan biaya untuk apa? SPP-nya. Saya nanggung 5 santri, ustadz. Butuh apa di sini, lemari ataukah apa? Saya akan belikan 5 lemari untuk kebutuhan santri. Oh mungkin apa namanya pondok ini butuh demikian dan demikian. Saya nyumbang ini harta, ya disumbangkan. Jadi apa saja yang bisa kita sumbangkan, sumbangkan. Termasuk guru, para pengajar kebaikan. Di antara mereka ada yang bisa mengajari tahsinul Quran. Dia berjuang lewat mengajar tahsin al Quran. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah nikmat yang sangat perlu kita perhatikan supaya kita ini bisa mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin juga menyampaikan, selain 2 kenikmatan tersebut, ada beberapa kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Ya. Beberapa kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Beliau menyebutkan beberapa kenikmatan tersebut, tapi bukan dalam rangka membatasi bahwasanya nikmat itu-itu saja. Tapi beliau menyebutkan di antara kenikmatan-kenikmatan yang paling besar. Selain kesehatan dan waktu luang. Di antara yang kenikmatan yang beliau sebutkan adalah 1, nikmatul Islam. Nikmat keislaman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menukil firman Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Agama Islam. Jadi agama Islam ini sangat sudah sempurna. Namanya sempurna berarti enggak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Ya. Tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku cukupkan, sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Nikmat Islam. Kata beliau, fa idza wajada al insanu anna Allah qad an'ama alaihi bil Islam. وَشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لَهُ فَإِنَّ هَذِهِ أَكْبَرُ النِّعَمِ. Siapa saja yang mendapatkan dirinya, mendapatkan hidayah, memeluk agama Islam. Dan hatinya lapang, dilapangkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan keislaman. Maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, karena ini adalah nikmat yang terbesar. Orang mau bahagia dunia akhirat, Islam kuncinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Jadi tingkat keberuntungan seseorang itu tergantung kuat tidaknya keislaman seseorang, bukan tingkat kekayaan, bukan, atau tingginya kedudukan atau jabatan, bukan, tapi keislaman. Taruhlah seorang itu bukan pejabat tinggi, dia rakyat jelata, tidak ada yang mengenalnya, kerjane nek isuk neng sawah, dengar adzan ke masjid, setelah sholat balik neng sawah maneh, kemudian setelah itu ke masjid lagi, ngurusi keluarganya dan yang lain-lain, menjalankan agama Islam, waktunya puasa-puasa, diajar ada rezeki untuk umroh-umroh, ada rezeki untuk haji-haji, waktunya zakat dia zakati pertaniannya. Orang yang seperti ini aflah. Tapi kalau orang itu pejabat tinggi, hartanya, gajinya dikumpulkan dalam satu tahun, bertahan selama satu tahun, mencapai nisab, mencapai haul, tapi gak mau zakat. Atau tidak sadar tentang kewajiban zakat. Ini malah kurang beruntung. Yang beruntung adalah orang yang paham Islam. Kewajiban kita itu kepada Allah apa? Hak-hak Allah dari kita itu apa? Kewajiban kita kepada Allah apa? Itu adalah orang yang paling beruntung. Orang yang tahu bagaimana berserah diri kepada Allah dengan sempurna. Ini nikmat yang di antara nikmat yang paling besar. Kemudian nikmat yang kedua, kata beliau, nikmatul akal. Akal. Yang dengan akal itu, dia bisa mengatur tingkah laku dengan benar. Dia bisa mengatur keluarganya dengan benar. Dia bersikap dengan benar. Dia mengeluarkan uangnya dengan benar. Mana yang baik tahu, mana yang buruk tahu. Sehingga kalau kita melihat, ada orang akalnya kurang. Dalam tanda petik akalnya kurang itu bukan gila. Tapi dia tidak tahu bersikap bagaimana dengan keluarganya. Dia tidak tahu bagaimana mengurus uangnya. Dia tidak tahu bagaimana memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Dia harus makin bersyukur kepada Allah. Melihat seperti itu, dia harus timbul rasa syukur. Betapa nikmatnya akal yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Bukan masalah gelar. Jadi akal itu bukan masalah apa? Gelar. Tapi bagaimana seorang itu tahu bagaimana dia di hadapan Allah. Bagaimana dia dengan sesama manusia. Bagaimana dia mengatur dirinya sendiri. Jadi bukan, sekali lagi, bukan masalah gelar, bukan masalah jabatan dan yang lain-lain. Akal yang seorang hamba itu tahu mendudukkan dirinya ketika di hadapan Allah, di hadapan sesama hamba, Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyikapi dirinya sendiri. Ini nikmat yang nomor dua. Nikmat yang nomor tiga, kata Syekh, nikmatul aman fil autan. Keamanan di negara atau kampung tempat kita tinggal. Ini luar biasa. Beliau memberikan contoh, dulu, sekarang luar biasa, Madinah pernah kita rasakan di sana, aman sekali. Pulang tengah malam, jalan-jalan tengah malam, ibaratnya itu gembol emas sak kilo, jalan malam sendirian, itu kita gak khawatir. Ya, tidak khawatir. Tapi apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin? Dulu kata beliau, kita mendengar bapak-bapak kita kalau mau pergi sholat subuh itu harus bawa apa? Pedang. Bawa senapan lah, pedang lah. Mungkin ada perampok. Mungkin ada hewan buas. Di sebuah negara, saya tidak sebutkan negaranya, di antara mereka, di antara kita, ada yang belajar ke sana. Itu biasa kalau masuk ke rumah makan, di meja makan itu AK-47. Jadi selain piring, garpu, sendok, AK-47. Kalau dua orang berhadapan ya berarti dua AK-47. Jadi masuk restoran sambil bawa apa? Senapan. Itu biasa. Wong kata teman, kata orang itu, di negara itu senapan itu kayak gorengan, Ustaz. Jadi semua orang bisa membeli. Kalau hari raya Idul Fitri, anak-anak itu main itu. Kalau kita kan mercon. Di sana itu tetetetetet begitu. Masya Allah. Alah kulihat. Ini keamanan luar biasa. Walaupun mungkin terjadi persengketaan di antara orang-orang apa? Atasan karena rebutan sebagian. Sebagian orang-orang rebutan jabatan. Sapa sing pengin dadi iki, sapa sing pengin dadi iki. Ini perang dengan ini. Entah perang mulut sampai perang mungkin fisik dan yang lainnya kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah negara aman. Sampai detik ini. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat keamanan ini sehingga kita mudah dalam menjalankan apa? Ibadah. Yang keempat, di antara nikmat yang beliau sebutkan itu beliau mungkin menyebutkan di negara sana, tapi di negara Indonesia pun cocok kelihatannya. Walaupun di beberapa daerah sebagian orang ada kekurangan, yaitu mudahnya makanan. Masya Allah. Sing randuwe lawuh ono beras. Ini Masya Allah. Ada buah-buahan, sayuran. Gak punya lawuh. Pergi ke pinggir kebun. Petik daun apa? Budin. Ya kan? Digodok. Diulekin apa? Sambel. Dicuil. Sedati Masya Allah. Jadi ini nikmat yang luar biasa. Yang harus kita syukuri. Ya. Kalau di sana padang pasir. Tapi buah-buahan itu banyak. Daging yang gak kurang-kurang. Masya Allah. Pala kulihan. Nah, Indonesia, Masya Allah. Orang bilang kayu ditancap pun bisa. Bisa tumbuh. Napa niku? Nggih budin niku wau. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Banyak kenikmatan yang harus kita syukuri. Di antara kenikmatan yang paling besar adalah nikmat Islam. Nikmat akal. Kemudian nikmat apa? Keamanan. Kemudian juga nikmat apa? Rizki. Serta nikmat kesehatan. Dan juga waktu luang. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, mudahkan dalam menjalankan segala macam bentuk ketaatan dan mengampuni kita dari semua bentuk dosa dan perbuatan kesalahan. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.